kasihku, kau jangan menggoda hatiku. Oh kasihku, kau jangan menggoda hatiku. Tiadakah kau tahu ku cinta padamu? Tiadakah kau tahu ku cinta padamu? Betapa sakit hatiku kalau kau tinggalkan aku, pergi dengan orang lain yang tiada seizinku. Kau bercanda, kau tersenyum di muka rumah ayahmu. Aduh sakitnya hatiku, aduh sakitnya hatiku. Mengapa kau merajuk kekasihku sayang? Mengapa kau merajuk kekasihku sayang? Oh diriku, hanyalah milikmu. Jangan kau mudah cemburu, apa salahnya diriku? Tiadakah engkau tahu, itulah dia pamanmu. Jangan engkau membuatku marah kepada dirimu. Aduh mengapa begitu, aduh mengapa begitu. Maafkanlah oh sayangku selalu cemburu. Maafkanlah oh sayangku selalu cemburu. Itu semua karena cintaku padamu, itu semua karena cintaku padamu.